أمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجة مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب رفع سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. والحديث على 686. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال ابن نمير قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أصبع منه إلا ركعتين قبل الفجر. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن ركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال حدثنا قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية أن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قل يا أيها الكافر وقل هو الله أحد. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن العباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita lanjutkan pengambilan hadis-hadis di dalam bab tentang solat sunat fajar. Itu hadis yang ke-10 dari bab ini. Dan urutan hadisnya adalah hadis 1685. Kemudian 86. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai' min an-nawafil. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai' min an-nawafil asyadd muahadatan minhu ala rak'atain qabla al-qabla. Tidak pernah ada di atas sesuatu dari sholat sunat yang bersangatan muahadahnya. Muahadah itu perhatiannya. Ya. Yaitu selalu diingat-ingat. Selalu diperhatikan. Ala raka'ataini qabla subhi, melebihi dari dua rakaat sebelum subuh. Imam Nawawi dia mengatakan, fihi dalilun ala azami fadlihima. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan besarnya keutamaan dua rakaat itu. Wa annahuma sunnatun laysata wajibataini. Bahwasanya dua rakaat itu merupakan sunnah hukumnya, bukan wajib. Wa bihi qala jumhurul ulama. Dengan demikian mayoritas ulama mengatakan, yaitu dua rakaat sebelum subuh itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. وحق القاضعيات عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وجوبهما. قاضعيات menceritakan dari Hasan al-Basri, yakni Hasan al-Basri berpendapat bahwa dua rakaat itu wajib. Dari mana dia melihat wajib? Karena Nabi selalu melakukannya. Ya, Nabi selalu melakukannya. Malahan di waktu safar pun Nabi tetap melakukan. Alhamdulillah. Was-shawab adamul wujub. Yang benar di dalam hukum sholat sunat dua rakaat sebelum subuh itu adalah hukumnya tidak wajib. Apa dasarnya? Ya qawlihi liqawliha, karena dasarnya atau dikenakan perkataan Aisyah, ala syai'in minan nawafil, di atas sesuatu dari solat-solat sunat. Ma'a qawli sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin. Ditambah lagi hadis yang lain. Hadis Nabi mengatakan lima solat. Ya, yang telah Allah wajibkan terhadap kalian. Lalu ada yang bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah masih ada selainnya wajib aku lakukan? Qala la illa anta tatawwa, kecuali engkau sukarela. Jadi selain dari lima waktu, itu tidak wajib. Kata Nabi, kecuali engkau sukarela. Waqad istadillu bihi, waqad yustadallu bihi li ahad al-qawlain indana fi tarjij sunnah subuh ala al-witr. Lakin la dilalata fihi. Bisa juga diambil dalil dengan hadis di atas untuk satu di antara dua pendapat dari kami, yakni dari mazhab Syafi'i, yang memperkuat sunnat subuh di atas. Yani mendahulukan sunat subuh daripada sunat witir. Akan tetapi tidak ada dilalahnya di dalam hadis ini. Yani yang menunjukkan akan itu. Kenapa? Karena witra kana wajiban ala Rasulillah. Karena witir adalah wajib terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yatanawaluhu hadzal hadis. Maka hadis ini tidak bisa dibawa ke dalam pembahasan ini. Tidak bisa samakan. Kalau misalkan salat dua rakaat subuh, hukumnya adalah sunat. Maka tidak bisa dibandingkan dengan witir. Dan tidak bisa lebih didahulukan di atas witir. Hadis yang kedua, juga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minan nawafil asra'a minhu ila raka'ataini qabla al-fajri." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam fi syai'in minan nawafil, di dalam salat sunat sama sekali, yang lebih cepat dari beliau untuk melakukannya daripada dua rakaat sebelum fajar. Maksud dua rakaat sebelum fajar, sebelum sholat fardu, bukan sebelum terbit fajar. Ini menunjukkan akan perhatian Nabi terhadap sholat sunat fajar. Dan sebagaimana tadi disebutkan, agungnya kedudukan dua rakaat sebelum subuh. Adapun pahalanya, keutamaannya, hadis berikutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, maksudnya dua rakaat salat sunat fajar, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalamnya apa? Min mata'id dunia. Dari kemegahan dunia. Jadi orang yang paling kaya ini adalah orang yang mengerjakan sholat dua rakaat sunat fajar. Karena apa yang dia dapatkan melebihi dari kemegahan dunia. Itu orang yang lebih kaya. Maka oleh karena itu, kalau begitu keutamaannya, ya jangan sempat kita meninggalkan. Kalau seandainya kita sudah rutin, kalaupun terlambat, boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat dan di aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyetujuinya. Juga hadis berikutnya, an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi sya'ni raka'atain 'inda tulu'il fajri lahumā ahabbu ilayya min ad-dunyā jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam kedudukan dua rakaat ketika terbitnya fajar itu, yakni sholat sunat fajar, sungguh keduanya lebih dicintai, lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai dua rakaat ini daripada dunia seluruhnya. Kemudian apa yang dibaca di dalam dua rakaat fajar ini. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dan juga dalam bacaan yang lain dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi raka'atay al-fajr fi al-ula minhumma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surat Al-Baqarah, yaitu ayat 136, qulu amanna billahi وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ مَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Satu ayat aja. Wa fil akhirati minhuma, dan rakaat yang keduanya amanna billah wa syahad bi anna muslimun, surat Ali Imran ayat 52. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, bacaan dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi raka'atil fajri qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, walati fi akhir fi al-Imran ta'alu ila kalimat as-sawa' bainana wa bainakum ya ahlal kitab, ya, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah. Dan seterusnya. Jadi bacaannya cuma satu ayat. Baik. Imam Nawawi mengatakan hadza dalilun li madhhabina wa madhhabil jumhur annahu yustahabbu an yuqra fihi ma ba'da al-fatihati suratun, yustahabbu an yakuna hatani suratani aw al-ayatani kilahuma sunnah. Ini adalah dalil terhadap mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Dan mazhab jumhur, bahwasannya dianjurkan dibaca di dalam dua rakaat itu setelah membaca Al-Fatihah, dibaca satu surat. Dan dianjurkan untuk membaca surat tersebut adalah, yang dibaca itu dua surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad, atau dua ayat tadi ilahuma sunnah, kedua-duanya adalah sunnah. Lalu bagaimana caranya? Ya ganti-ganti, subuh ini dua surat ini, subuh yang lain dua ayat tersebut. وقال مالك وجمهور أصحابه Imam Malik mengatakan dan mayoritas pengikutnya mengatakan la yuqra ghairul Fatihah. Tidak dibaca kecuali hanya Al-Fatihah saja. Qala ba'du salaf la yuqra syai'a. Kama sabaq. Sebagian salaf mengatakan tidak dibaca sama sekali. Wa kilahuma khilafu hadhihi sunnah sahihah allati la mu'arada laha. Kedua pendapat tadi, hanya membaca Al-Fatihah saja atau tidak baca sama sekali, ini menyelisihi sunnah sahihah ini. Yang mana tidak ada mu'arad atau mu'arid, la mu'arida laha, tidak ada yang menentangnya atau memalingkannya. Apa hikmahnya dengan bacaan qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad? Ada kita lihat beberapa solat sunat bacaannya itu. Ini dua rakaat subuh. Kemudian pada solat sunat maghrib juga qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kemudian pada sholat sunat witir. Kalau witirnya 3 rakaat. Yang pertama adalah Al-A'la, Sabihis. Kemudian ya Al-Kafiri, Al-Kafir, Kulia'iyul Kafirun. Rakaat ketiga ada Qulullah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita selalu berikrar kepada Allah tentang tauhid. Qul ya ayyuhal kafirun itu adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah, yakni kita menyatakan bahwa kita hanya mengibadati Allah saja. Tidak mau mengibadati apa yang dibatil oleh orang-orang kafir. Itu adalah tauhid uluhiyah. Suratul Ikhlas tauhid rububiyah wa asma wa sifat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ulama membagi tauhid itu kepada dua. Apa pembagiannya? Tauhid ma'rifati wal isbat, ma'rifah pengetahuan, mengenal perbuatan-perbuatan Allah bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya. Wal isbat, isbatus sifat, isbatul asma wa sifat, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dari nama-nama dan sifat-sifat, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuknya dari nama-nama dan sifat. Tauhid yang kedua apa? Tauhid al-iradati wa talab. Al-iradah keinginan. Seorang menginginkan beribadah. Ya. Wa talab itu permohonan atau doa. Jadi kalau disebut di tauhid ma'rifatul isbat, di situ ada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhidul iradati wat talab, di situ ada tauhid uluhiyah. Maka kalau kita lihat tauhid al-ma'rifati al-itsbat yastalzimu tauhid iradati wat talab. Apa itu yastalzimu? Mengharuskan. Yakni orang yang telah mengenal perbuatan Allah, Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, dan dia tahu dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia, mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Ya. Karena dialah yang pantas diibadati, yang lain enggak pantas. Tapi ketika dia sudah bertauhid rububiyah, uluhiyah, di dalamnya terdapat, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah wa asma wa sifat, atau tauhid ma'rifat wal itsbat. Orang yang hanya mengibadati Allah semata, berarti dia mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Nah, jadi makanya ulama mengatakan la ilaha illallah, di dalamnya terdapat dalil tentang pembagian tauhid yang tiga. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memahamkannya? La ilaha illallah adalah dalil terhadap ketiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ya, la ilaha illallah itu tauhid uluhiyah bin nas, dengan nasnya. Ya, yaitu mengesakan Allah. Nah, dan ibadah. Ya. Tauhid asma wa sifat, yaitu di situ disebutkan lafaz jalalah Allah. La ilaha illallah. Nah. Tauhid rububiyah mutadammin. Ah, gimana? Ya, mutadammin, mengandung, yaitu orang yang mengibadati Allah pastilah dia mengakui akan tauhid rububiyah. Orang yang mengibadati Allah semata pasti dia mengatakan Allah menciptakannya, Allah memberi rezeki dan seterusnya. Ya, ahsanta. Jazakumullah khair. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.